إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقول شيخي رحمه الله تعالى perkataan Syekhul Islam وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak memiliki tiga syafaat. Bayanun li syafaati allati yaqumu biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah bi idznillah ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka ini adalah penjelasan terkait tentang syafaat yang nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hakadza dzakara Syekhu rahimahullah taala anwa'asy syafa'ati huna mukhtasaratan. Maka demikianlah yang dibawakan atau yang disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang berbagai jenis syafaat di sini, tentunya mukhtasaratan, secara ringkas. Jadi yang beliau sebutkan di sini ringkas. Kalau antum mau lebih dalam, rinci, itu di kitab-kitab mutawalat. Ya, di kitab-kitab yang tebal-tebal, yang memperinci pembahasan terkait hal ini. Wahiya ala sabilil istikhsai samaniyatu anwa'in. Maka kalau di sini berdasarkan pembahasan yang istiqsa, pembahasan yang lebih lengkap, maka ini ada 8 jenis dari syafaat. Minha diantaranya ma huwa khassun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang khusus bagi Nabi syafaat tersebut. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa baina ghairihi, namun ada juga yang mushtarak, yaitu ada yang ada pada Nabi dan juga ada pada yang lain. Mushtarak yaitu ya berserikat, jadi itu tidak hanya pada Nabi. Mushtarak ada pada Nabi, juga ada pada yang lainnya dari kalangan orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, dari kalangan para Nabi dan Rasul, malaikat, orang-orang soleh, kemudian anak kecil yang wafat ketika belum balik akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Wa syafaatu al-ula, maka ini syafaat yang pertama. Asyafaatu al-uzma, yaitu syafaat al-uzma. Wahia al-maqamu al-mahmud, inilah yang kedudukan yang terpuji. Wahia ayyashfa'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam ayyaqdiyallahu subhanah baina ibadihi ba'da turil mawqifi alaihim wa ba'da muraja'atihim al-anbiya'a lilqiyami biha fayakumu biha an-nabiyuha an-nabiyuna fayakumu biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da idni rabbih. Syafaat yang pertama yaitu syafaatul uzma. Uzma itu mu'annas dari a'zam. Mu'annas dari a'zam. Syafaat yang paling agung. Yaitu inilah kedudukan yang terpuji yang beliau raih. Nabi SAW memberikan syafaat kepada segenap manusia. Semuanya. Tidak terkecuali mukminnya, kafirnya. Namun syafaat yang Nabi berikan ini bukan untuk mengeluarkan mereka dari neraka atau menghalau mereka dari neraka, mencegah mereka dari neraka, memasukkan mereka ke surga, bukan. Namun syafaat yang Nabi SAW berikan kepada segenap manusia, ayyaqdiyallahu subhanah baina ibadih, itu agar Allah memberikan keputusan kepada para hamba-hambanya ba'da turil mawqifi alaihim, setelah lamanya mereka berdiri di arasat, di hari kiamat menunggu untuk dihisab. Wa ba'da muraja'atihim al-anbiya'a, dan setelah mereka muraja'ah, mereka balik datang kepada para nabi, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Mereka minta agar Adam, agar Ibrahim, agar Nuh, Musa, Isa memohon kepada Allah agar mereka segera diberikan keputusan. Karena mereka sangat menderita, berdiri dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan matahari satu mil dari kepala mereka, tenggelam mereka oleh keringat-keringat mereka. Maka mereka semua tidak tahan dalam perjalanan itu yang mengerikan. Satu hari itu 50 ribu tahun. Dan mereka di situ panjang sekali waktunya, lama sekali. Allahul Musta'an. Maka mereka semua datang kepada para nabi itu semua, para nabi nyerah. Para nabi mengatakan, Allah saat ini murka yang tidak pernah Allah murka sebelumnya maupun setelahnya yang semisal kemurkaan Allah hari ini. Mengerikan. Maka semua manusia akhirnya datang kepada Nabi SAW. Kepada ketika Nabi Isa mengatakan, datanglah pada Muhammad. Maka Nabi SAW ketika didatangi mereka, mendengar keluhan mereka, Nabi bersabda, analaha, analaha. Ya, saya yang akan melakukannya. Maka Nabi sujud. Dengan sujud yang panjang mengucapkan mahamida. Pujian-pujian yang belum pernah beliau panjatkan sebelumnya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat. Syafaatnya apa? Diberikan keputusan, disudahi lamanya berdiri di Arasat agar segera dihisab. Itu syafaatul uzma, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Segenap mukmin, segenap kafir. Dari zaman anak Adam pertama sampai orang yang terakhir mati pada hari kiamat, semuanya datang kepada Nabi. Tapi syafaat itu bukan syafaat menghalau mereka dari neraka. Ya, barakallahu fikum. Inilah takhsis, pengecualian, pengkhususan dari berbagai ayat. Semisal ayat-ayat yang seakan-akan zahirnya itu menafikan adanya syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman semisal di ayat Al-Qur'an, "Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in." Maka tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Namun syafaat ini khusus bagi Nabi SAW. Dan juga apa yang beliau minta kepada Allah ialah agar hamba diberikan keputusan, disudahi lamanya berdiri di Arasat. Ini syafaat yang pertama, yaitu syafaatul uzma. Ya. Jadi orang kafir ada dapat syafaat Nabi, ya. Dua dapat. Pertama pada syafaatul uzma, yang kedua pada kasus Abu Talib. Ya. Pada kasus syafaatul uzma itu bukan untuk menghalau mereka dari neraka, namun hanya untuk mempercepat proses hisab agar mereka tidak berlama-lama di Arasat, ya, di padang mahsyar. Diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, syafaatul uzma. Kemudian orang kafir dapat faedah apa lagi dari syafaat Nabi? Yang kedua, syafaat yaitu yang Nabi berikan kepada Abu Talib. Bukan syafaat mengeluarkan Abu Talib dari neraka, tetapi sekedar meringankan, takhfiful adab. Seandainya bukan karena ada syafaat Nabi, maka Abu Talib sudah di neraka yang paling dalam. Tapi karena ada syafaat Nabi, maka dia berada di neraka yang paling dangkal. Taib. Nah, ini syafaatul uzma. Yang kedua, asyafaatuhu syafa'atuhu fi dukhulil jannati, dukhuli ahli jannati al-jannata ba'dal faraghi minal hisab. Syafa'at yang kedua yaitu syafa'at beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memasukkan ahli surga ke surga setelah mereka selesai melalui proses hisab, melalui proses, ya, sirat, dan melalui proses adanya kisos di kontorah, maka ketika mereka mau masuk surga, tidak bisa mereka masuk surga kecuali dengan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka berhak layak masuk surga, namun mereka tidak akan bisa memasukinya kecuali dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan Ibnu Taimiyah yang beliau menjelaskan wahatani syafaatani khassatani lahu. Inilah dua syafaat yang khusus bagi beliau, yaitu syafaat pada ahli mauqif, syafaatul uzma, dan syafaat yang Nabi berikan kepada orang-orang yang berhak masuk surga untuk memasuki surga. Asy-syafa'atu as-salisah, yang ketiga, syafa'atuhu fi ammihi Abi Talibin ayu khaffifa anhu al-adaba. Syafaat yang beliau berikan kepada paman beliau Abu Talib untuk meringankan adab. Wa hadha khassatun bihi. Ini khusus bagi Abu Talib. Khusus bagi Abu Talib dan khusus bagi Nabi. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu bisa diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang kafir siapapun dia. Apapun bentuk syafaat tersebut, peringanan adab atau yang lainnya, enggak ada lagi. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khusus bagi Abu Thalib. Khusus bagi Abu Thalib. Sahabat punya bapak ibunya kafir, enggak bisa mereka berikan syafaat. Sebatas peringanan adab sekalipun enggak bisa. Ini khusus bagi Nabi dan khusus al-masyuf, al-masyfu' fihi Abu Thalib. Asy-Syafi' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan syafaat hanya Nabi, yang diberikan syafaat hanya Abu Thalib. Enggak ada, enggak bisa dikiaskan. Tidak ada kias di sini. Enggak ada kias. Ya, bisa dipahami sini enggak? Jangan antum cok gali cok nanti. Ya, kias di sini. Oh, berarti Nabi aja punya paman dapat syafaat. Berarti pakde saya yang kafir. Nah, bisa nih dek saya kasih syafaat. Oh, ente siapa? Nah, sekelas Nabi Ibrahim aja gak bisa ngasih syafaat ke bapaknya. Gak bisa ngasih syafaat ke bapaknya Nabi Ibrahim. Khalilullah. Nabi Ibrahim di akhirat gak bisa kasih syafaat ke bapaknya. Walau diringankan azab sehari, setengah hari, semenit gak ada. Ini khusus bagi Nabi dan khusus bagi Abu Thalib. Karena Abu Thalib jasanya besar bagi dakwah. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah sering kita bicarakan. Ya, ini khusus bagi Nabi dan Abu Thalib. Asy-Syafi' Nabi, al-Masfu' bin Abu Abu Thalib. Jangan dikiasin. Kalau dikiaskan batil nanti. Perhatikan, Ibrahim enggak bisa ngasih syafaat ke bapaknya yang kafir. Ibrahim khalilullah. Lah kita siapa? Mau ngasih syafaat ke Pak De, ke Bude yang kafir. Ke Pak Le, enak aja. Tahu diri lah. Nabi Ibrahim aja enggak bisa. Ini khusus untuk Nabi. Wa hadha khassatun bihi, ini khusus untuk beliau. Li anna Allah akhbar kafirina, karena Allah mengabarkan bahwa orang-orang kafir la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. La tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Karena Allah mengabarkan orang-orang kafir tersebut, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Wa nabiyuna akhbara, dan nabi kita mengabarkan anna syafa'atahu li ahli tauhid khassah. Ya. Syafaat beliau yang diberikan kepada ahli tauhid itu khusus. Fa syafa'atuhu li ammihi Abi Thalibin khassatun bihi wa khassatun li Abi Thalibin. Itu khusus untuk beliau dan khusus untuk Abu Thalib. Hadza anwa'u salasah min asy-syafa'ah khassatun bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah jenis tiga syafaat yang khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga jenis, yaitu yang pertama tadi syafaatul uzma. Ingat ya, syafaatul uzma bukan untuk menghalau semua manusia masuk ke neraka. Bukan untuk meringankan azab mereka di akhirat, tapi sebatas diringankan dipercepat proses. Karena mereka berdiri dalam waktu yang lama, 1 hari 50 ribu tahun. Ya, dijelaskan bahwasanya syafaat tersebut ayakdi Allah Subhanahu baina ibadihi ba'da tulil mauqif, agar Allah memberikan keputusan kepada para hamba setelah lamanya berada di arasat tersebut, di mauqif tersebut. Maka yang dapat manfaat dari syafaat ini semuanya, mukminnya, kafirnya. Mukminnya juga dapat manfaat, kafirnya juga dapat manfaat. Jadi orang kafir dapat syafaat Nabi, ya manfaatnya dua. Pertama segenap manusia di arasat, yang kedua Abu Talib. Ya, yang kedua Abu Talib. Cuman dan jangan dipahami bahwa syafaatul uzma akan meringankan azab, akan mencegah dari neraka. Tidak. Ya, tidak semua manusia kafir, dari Fir'aun sampai orang kafir tetangga kita, mereka nanti datang kepada Nabi SAW agar dipercepat proses hisab. Sudah itu aja. Enggak ada yang lain. Paham sini? Dipercepat proses hisab. Ya, dipercepat. Ya, kalau orang kafir dipercepat masuk neraka. Karena pendapat yang rajih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, dan ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan juga, pendapatnya Syekh Muhammad Khalil Harras dan yang lainnya dari kalangan para ulama, orang kafir itu masuk neraka tanpa hisab. Tanpa hisab. Memang ada yang menyatakan orang kafir dihisab untuk ditegakkan keadilan, marju, lemah. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ada dua golongan yang tidak dihisab oleh Allah. Orang kafir, enggak ada kebaikan sedikit pun. Yang kedua, yaitu orang yang ya Allah masukkan ke surga tanpa hisab, tanpa adab. 70 ribu orang, para nabi dan rasul. Taibar kalau fikir. Kemudian, ya syafaatu ar-rabi'ah, syafaat yang keempat. Syafa'atuhu fi man istahaqqa an-nara min usatil muwahidin alla yadkhulaha. Ya, syafaat yang keempat yaitu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang layak masuk neraka dari kalangan usatil muwahidin, dari kalangan orang-orang yang bermaksiat namun bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Alla yadkhulaha, maka mereka dapat syafaat Nabi untuk tidak memasukinya, untuk tidak memasuki neraka tersebut padahal sudah diponis, dapat syafaat Nabi. Yang berikutnya yang syafaat keberapa sekarang? Kelima. Syafaatul khamisah. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min, oh ini sudah. Syafa'atus sadisah yang keenam sekarang. Syafa'atuhu fi raf'i darajati ba'di ahli jannah, yang keenam. Syafa'at beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan derajat sebagian ahli surga. Seseorang mendapatkan surga tapi misalkan grade-nya ya bawah, maka dapat syafaat Nabi, jadi naik ke atas. Asy-syafa'atus sabi'ah yang ketujuh. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum ayyadkhulul jannah wa hum ahlul araf. Syafaat yang ketujuh, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kebaikannya maupun keburukannya istawat, seimbang, sama, agar mereka masuk surga. Wahum ahlul a'raf, dan mereka adalah ahlul a'raf, ashabul a'raf ala qawlin, berdasarkan sebuah pendapat. Ini juga pendapat yang kuat. Ya, kalau kita mengetahui di Al-Quran ada namanya surat al-a'raf, inilah mereka. Apa itu al-a'raf? Yaitu dinding yang terletak antara surga dengan neraka. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapatnya Abu Hurairah dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in pendapatnya Mujahid, pendapatnya Qatadah, dan yang lainnya dari kalangan para imam, bahwa al-A'raf adalah sebuah dinding yang di situ berada, di situ ialah orang-orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya. Setelah dihisab sama maka mereka ditaruh dulu, ya, di bahasa kita di karantina, di Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, faduriba bainahum bis, ya, bis, bis, bisurin lahu babun batinatun fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ya, di belakang mereka, di antara mereka itu ada, ya, yaitu ada dinding lahu babun yang memiliki pintu, batinuhu fihi rahmah, yang di dalamnya, di batinnya terdapat rahmat, wa zahiruhu min kibalihi al-adab, tapi dari luarnya tampaknya dinding tersebut adalah adab, padahal di dalamnya rahmat. Maka mereka berada di Al-A'raf, di Al-A'raf mereka berada di situ. Banyak pendapat mengenai ashabul A'raf. Ada yang menyatakan orang gila, ya, orang gila yang nanti mereka akan diuji oleh Allah. Namun pendapat yang kuat di sini dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ialah pendapatnya para, ya, sahabat, ya, dan juga tabi'in. Apa itu Al-A'raf? Orang, tempat dinding antara surga dan neraka yang menampung orang-orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Ya, maka mereka berada di Al-A'raf sehingga mereka nanti akan masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atu as-saminah, yang ke-8, yang terakhir. Syafa'atuhu sallallahu fi dukhuli ba'dil mu'minina al-jannata bila hisabin wala 'adabin. Kasyafaatihi sallallahu alaihi wasallam fi Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Ya, sebagai, yaitu syafaat untuk memasuki surga bagi sebagian kaum mukminin, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Semisal syafaat beliau yang beliau berikan kepada seorang sahabat yang bernama Ukasha. Ukasha ini, ya, beliau adalah seorang sahabat Ahlul Badr. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itulah beliau bersegera untuk minta kepada Nabi, didoakan agar dia masuk ke dalam cakupan 70 ribu orang yang Nabi kabarkan. Wa minhum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wal 'adabin. Ketika Nabi dikabarkan, itu umatmu, maka Nabi bersabda, di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarkun wa la yaktaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah orang-orang yang tidak berobat dengan kai besi panas, yang tidak minta diruqyah, yang tidak tatoyur, menganggap hoki, menganggap sial, dan mereka itulah yang bertawakal kepada Rabb mereka. Maka bersegera Ukasha menyatakan, ya Rasulullah, udzullah ya ja'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah menjadikan aku di golongan mereka. Maka Nabi menyatakan, anta minhum, ya, engkau bagian dari mereka. Ini syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari Nabi. Ya. Maka kata Syekh, haitsu da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna min as-sab'ina alfan alladziina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau untuk masuk ke dalam rombongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wa hadhihi anwa'ul khamsah al-baqiyah yusyarikuha fiha ghairuhu minal anbiya'i wal malaikati was-siddiqin wasyuhada. Maka 5 jenis syafaat yang lain, yang selain yang 3 yang pertama, yusyarikuhu ghairu fiha ghairuhu. Maka selain beliau juga bisa memberikan syafaat, selain beliau dari kalangan para nabi, malaikat, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Bahkan dalam, ya, lafad-lafad yang lainnya, para ulama menyatakan berdasarkan hadis-hadis al-afrad, anak-anak kecil yang mati sebelum mereka balik, maka mereka akan memberikan syafaat buat orang tua mereka selama orang tua mereka bertauhid, tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Wa ahlus sunnati wal jamaah yuminuna bihadihi syafaati kulliha. Maka ahlus sunnati wal jamaah mengimani syafaat ini semua, disebuti adillatiha, karena telah tetapnya, validnya dalil-dalilnya. Wa annaha la tatahakkaku illa bisyartain, dan syafaat tersebut tidaklah terrealisasi, tidaklah terwujud kecuali kalau sudah terpenuhi dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, idnullahi lisyafi'i yashfa'a, idin Allah untuk orang yang akan memberikan syafaat agar dia dapat memberikan syafaat. Allah Ta'ala berfirman, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin darinya. Ma min syafi'in illa min ba'di iznih, tidak akan ada orang yang dapat memberikan syafaat kecuali ada izin dari Allah. Ini syarat yang pertama. Asyartu asani, syarat yang kedua, ridallahi anil masyfu'i lahu, keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Ya, pertama pemberi syafaatnya dapat izin dari Allah, yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, la yashfa'una illa liman irtada, mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Wa yajma'u syartaini fi qawlihi Ta'ala, maka Allah menghimpun dua syarat ini dalam firman-Nya, wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Maka betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah Allah mengizinkan. Ini syarat yang pertama, liman yasha'u wa yarda, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Syarat yang kedua, sang pemberi syafaat dapat izin, orang yang dapat syafaat diridhoi. Siapa itu yang diridhoi? Ahli tauhid, orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, walau dosanya banyak tapi dosanya tersebut bukan syirik, tidak melakukan amal-amal yang membatalkan Islam dia. Kalau dia berbuat syirik, dia musyrik, tidak dapat syafaat Nabi. Bisa dipahami sini gak? Ya, dia bukan Abu Talib. Ya, dia bukan Abu Talib. Kalaupun dia Abu Talib, gak enak juga. Abu Talib merasakan dia adalah orang yang paling berat siksanya, padahal yang paling ringan. Hai barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Waqad khalafatil mu'tazilatu fi syafa'ati li ahli al-kaba'ir, maka kaum mu'tazilah menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah tentang syafaat yang akan diberikan kepada para pelaku dosa besar, minal mu'minin fi man istahaqqan nara minhum, yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman bagi siapa saja yang sudah layak berhak masuk neraka diantara mereka, alla yadkhulaha, untuk tidak memasukinya. Fi man dakhalaha ayakhruja minha, atau bagi orang yang sudah memasuki neraka agar keluar darinya. Ai fi nau'il khamis was sadis min anwa'i syafa'ah, yaitu pada bagian yang kelima dan keenam dari jenis jenis syafaat yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Mereka pun terbagi menjadi dua. Ya, kemarin di kajian ya, kami yang lain, kitab Al-Ha'iyah juga membahas tentang sekelumit syafaat, bahwa Mu'tazilah maupun Khawarij Wa'idiyah, mereka terbagi menjadi dua fraksi, dua kelompok terkait pengingkaran terhadap syafaat. Fraksi yang ekstrim yang menafikan syafaat secara totalitas, gak ada syafaat-syafaatan, yang kedelapan ini gak ada tuh, nah, gak ada. Nah, yang kedua, mereka menetapkan syafaat cuma dengan akal mereka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ingkari. Semisal jenis yang kelima dan keenam ini. Syafaat yang kelima, yaitu syafaat Nabi yang Nabi SAW berikan kepada orang yang akan masuk neraka dari kalangan ahli tauhid, walau dia berdosa besar, supaya tidak jadi masuk neraka. Diingkari oleh Mu'tazilah, karena Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar pasti masuk neraka dan kekal selama-lamanya, gak ada ceritanya diampuni. Maka otomatis mereka mesti melakukan gebrakan agar akidah mereka ini tetap mereka bisa amalkan. Bagaimana kalau berbenturan dengan hadis tentang syafaat, ayat tentang syafaat, mereka tabrak, mereka palingkan ke makna-makna yang lain. Allahul musta'an. Berikutnya, mana lagi tadi? Hah? Ya. Wayahtajuna biqaulihi ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka mereka berargumentasi dengan firman Allah, maka tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kata mereka, tuh lihat, mereka hanya ngambil satu ayat yang cocok dengan mereka. Padahal ayat tersebut bisa digabungkan, bisa dikompromikan, bahwasanya ini khusus untuk orang-orang kafir, gak bermanfaat. Ya, wal jawabu anha annaha waridatun fi haqqil kuffar. Jawabannya adalah bahwa ayat tersebut hanya berlaku bagi orang kafir. Fahumul ladina la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka mereka itulah yang tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ammal mu'minun fatanfa'uhum syafa'atu bisyurutiha. Adapun kaum mukminin, maka syafaat akan memberikan manfaat, tapi dengan memenuhi semua syaratnya. Hada qadin qasama an-nasu, maka inilah yang manusia terbagi-bagi, ya, terpecah fi amri syafaati, dalam perkara syafaat, ila salasati asnafin, menjadi terbagi menjadi tiga kelompok. Ya, minum dulu ya, bismillah. Coba sejumakir dibaca. Ah, tepat dong. Eh, Pak Ahmad, Pak Ahmad. Pak Ahmad aja. Bismillah. Wal jawabu anha annaha waridatun fi haqqil kufari fahum auzubillah. As-sinful awal. Awal walau fi isbatiha wahum an-nasara wal-musyrikuna wa-gholatul wa-gholatu wa-gholatul sufya wa-kuburiyuna haitsu ja'alu syafa'ata min man man yu'adzimunahu indallahi as-syafa'atil ma'rufati fid dunya indal muluki fatolabuha fatolabuha min dunillahi kama dhaqallahu dhalika anil musyrikina. Nah, ya, syafa'at, kalau begitu manusia terbagi karena syafa'at ini ada tiga, ya, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang mereka hulu fi isbatiha, berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Siapa mereka? Mereka adalah Nasrani, musyrikun. Ya, kaum musyrikun, mereka nyembah berhala orang-orang soleh. Alasannya, ya, orang-orang soleh ini yang jadi berhala ini akan memberikan syafaat kepada kami. Kata mereka, akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Wa haula'i syufa'a'una indallah, kata mereka. Mereka adalah pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Wa gulatu sufiyyati wal quburiyun. Kaum ekstrim kalangan sufi, orang-orang yang nyembah kubur, ngalap berkah ke kubur, haitsu ja'alu syafa'ata, ketika mereka menjadikan syafaat, mayu'adzimuna, orang yang mereka agungkan. Indallahi kasyafa'atil ma'rufah fid dunya. Ya, di sisi Allah seperti syafaat yang dikenal di dunia. Indal muluk, ya, di hadapan raja. Fatalabuha min dunillah. Ya, maka mereka memintanya kepada selain Allah. Kama dzakarallahu dzalika bi'anil musyrikin. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan hal tersebut tentang kalangan musyrikin. Ya, mereka menyangka bahwasanya, ya, ini akibat tasbih, ya, menyerupakan Allah dengan raja. Mereka menyangka bahwasanya nanti, ya, orang-orang soleh yang ada di kubur yang mereka sembah akan dapat memberikan syafaat mereka untuk mereka di sisi Allah kelak. Allahul musta'an. As-sani, as-sinfu as-sani. Mayurid ayakra. Siapa? Nah, saya Jumakir, tafadhal. على وفق على وفق ما جاء به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فأثبت الشفاعة بشروطها. Nah, yang kedua, golongan yang kedua yang terbagi-bagi tadi yang gulu terhadap syafaat, siapa aja itu? Sufi, Nasrani, Musyrikun, Kuburiyun. Nah, yang kedua, wahum al-Mu'tazilah wal Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, mereka gulu fi nafyi syafa'ah. Mereka berlebihan dalam menafikan syafaat. Fa ankaru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ata ghairihi fi ahlil kabair. Mereka mengingkari syafaat Nabi dan syafaat selain Nabi tentang orang-orang yang berdosa besar. Karena mereka punya kaidah pelaku dosa besar pasti masuk neraka selama-lamanya. Kekal selama-lamanya pelaku dosa besar. Kalau ada syafaat bertabrakan dengan kaidah mereka ini, maka mereka lebih rela menabrak hadis Nabi, menabrak ya keterangan-keterangan yang terdapat dalam nas demi mempertahankan kaidah mereka ini. Ya, mereka menafikan syafaat. Allahumma musta'an. Ya. Tadi saya sudah selesai belum berbicara tentang kalangan Mu'tazilah yang menafikan syafaat. Ada dua kalangan Mu'tazilah. Yang pertama menafikan syafaat secara mutlak. Yang kedua yang menafikan syafaat hanya pada bahasan syafaat kelima dan keenam. Yaitu pelaku dosa besar yang sudah diponis masuk neraka tidak jadi masuk neraka karena dapat syafaat. Yang kedua yang sudah masuk neraka keluar dari neraka untuk masuk surga karena dapat syafaat. Mereka nafikan ini. Dua jenis syafaat ini. Mereka hanya menetapkan syafaat yang lain yaitu diangkatnya derajat dari kalangan ahlul jannah di surga. Nah, yang terakhir, wahum ahlus sunnati wal jamaah asbatu syafa'ata ala wifqi ma ja'at bihi an-nususu al-Qur'aniyatu wal ahaditsu an-nabawiyatu. Yaitu mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, mereka menetapkan syafaat yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam nas-nas Quran maupun hadis Nabi. Wa asbatu fa asbatu syafa'ata bi syurutiha. Mereka menetapkan syafaat dengan syaratnya. Jadi ada yang berlebihan ke kiri, berlebihan ke kanan, ahlus sunnah di tengah-tengah. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan syafaat yang Allah dan nabinya tetapkan. Dan ahlus sunnati wal jamaah menafikan syafaat yang Allah dan nabinya nafikan. Semisal orang yang memberikan syafaat tidak dapat izin, atau semisal orang yang dapat syafaat tidak diridhoi karena dia berbuat syirik, karena dia bukan ahli tauhid. Bisa dipahami sini? Nah, ya kita masuk sekarang ke pembahasan berikutnya. Ikhraju ba'dil usati minan nar, yaitu dikeluarkannya sebagian pelaku maksiat dari neraka bi rahmatillahi bi ghairi syafaati bi ghairi syafaatin, dengan rahmat Allah tanpa syafaat siapapun. Wattisaul jannati ala ahli an ahliha, dan luasnya surga dari penduduknya. Naam qala wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bi ghairi syafaatin. Allah mengeluarkan beberapa kaum dari neraka tanpa syafaat. Tentunya yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka ini bukan musyrikun, bukan kafirun, bukan munafikun. Namun mereka adalah ahlu tauhid walau mereka berdosa. Walaupun mereka berdosa, walaupun amal mereka habis atau sedikit, ya, tapi nanti Allah akan keluarkan mereka tanpa syafaat siapapun. Murni ini dengan rahmat dari Allah. Bal bi fadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmat dari Allah semata Allah keluarkan dia dari neraka, bukan dengan syafaat. Wa yabqa fil jannati fadlun, maka akan tersisa di surga, masih tersisa fadlun. Fadlun itu sisa atau ruang yang kosong di surga. Amman dakhalaha min ahli dunia, dari orang yang telah memasukinya dari kalangan ahli dunia yang sudah dimasuki surga, tapi masih banyak ruang yang kosong, space yang kosong. Masya Allah. Kemudian fanun syi'ullahu aqwaman, maka Allah akan menciptakan beberapa kaum, wa yadkhuluhum aljannata, sehingga mereka nanti semua masuk surga, wasnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah, dan asnaf berbagai macam apa yang terkandung di apa atau apa yang terdapat di negeri akhirat, minal hisab berupa hisab, wasawab pahala, wal iqab hukuman, wal jannati wan nar surga maupun neraka, wa tafasilu dzalika madzkuratun, dan perincian hal tersebut yaitu telah disebutkan fil kutubi al munazzalati minas samai, yaitu dari kitab, disebutkan di kitab-kitab yang diturunkan dari langit, Taurat, Injil, Al-Quran, wal asar minal ilmi al maksur, dan asar jejak-jejak ilmu yang maksur, ya, yang itu yang diambil dari para nabi, wa fil ilmi al maurus, dan dari ilmu yang diwariskan an Muhammadin sallallahu, dari nabi kita Muhammad sallallahu, min dzalika ma yashfa'u, ya, min dzalika ma yashfi, dari hal tersebut yang menyembuhkan atau artinya memuaskan, wa yakfi, yang mencukupi, ba'da batighahu wahdahu, setelah dia mencarinya sendirian. Ini penjelasan ringkas dari Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, paham sini? Jadi ada nanti orang-orang yang Allah keluarkan dari neraka tanpa syafaat siapapun. Tanpa syafaat siapapun, murni karena rahmat Allah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Lamma dzakara Syekhu rahimahullah taala, tatkala Syekhul Islam menyebutkan anna min anwa'i syafaati, bahwa di antara jenis-jenis syafaat allati taqa'u bi idznillahi, yang itu hanya ada dengan izin Allah, itu asyafa'ata bi ikhraji ba'di man dakhalu an-nara minha, yaitu syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang yang telah memasuki neraka. Wa dzakara huna, dan beliau menyebutkan di sini annal khuruj minan nari lahu sababun akharu ghairu syafa'ah, bahwa keluarnya dia, ya, dari neraka itu memiliki sebab yang lain yang selain syafaat. Apa itu keluarnya orang dari neraka tanpa syafaat? Rahmatullahi subhanahu wa fadluhu wa ihsanuhu, rahmat Allah, karunia Allah, kebaikan Allah. Wa yukhriju minan nas, fa yukhriju minan nar min usatil muwahidin, maka Allah akan mengeluarkan dari neraka kalangan orang-orang yang bermaksiat namun bertauhid. Man fi qalbihi adna mithqali habbatin min iman, ya, yaitu orang-orang yang di kalbunya ada sebesar biji yang paling ringan, ya, yang masih ada tersisa di kalbunya iman, keimanan di kalbunya, walaupun dalam bentuk iman yang paling kecil, tapi imannya tetap ada karena dia tidak pernah berbuat syirik. Kalau pernah berbuat syirik, habis imannya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa qawluhu qala Allahu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik selama dia belum bertobat di dunia, dan Allah mengampuni dosa selain syirik sekehendak Allah, siapa saja yang Allah kehendaki. Wa fil hadis al muttafaq alaih, dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya, ya, Nabi SAW bersabda, yaqulullah, Allah ta'ala berfirman, hadis qudsi, syafa'atil malaikatu, malaikat telah memberikan syafaat, syafa'an nabiyun, para nabi telah memberikan syafaat, wa syafa'atal mu'minun, kalangan orang beriman yang masuk surga telah memberikan syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha paling merahmati, paling mengasihi. Yaqbidu khabratan, maka Allah menggenggam dengan sebuah genggaman. Minan nar, neraka. Fayukhriju minha qauman, maka Allah mengeluarkan dari neraka tersebut suatu kaum. Lam ya'malu khairan qatta. Al-haditha. Ya Allah mengeluarkan kaum yang tidak ada kebaikan sedikit pun. Artinya kebaikannya itu sedikit atau habis. Namun yang tersisa adalah kalimat at-tauhid. Bermanfaat. Enggak melakukan amal-amal pembatal keislaman, kesyirikan, enggak ikut sedekah laut dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Wa qawlu wa yabqa fil jannati fadlun. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan maka akan tersisa di surga fadlun. Ya, sisa. Ai muttasaun, yaitu tempat yang luas, masih ada space yang luas di surga. Ruang. Amman dakhalaha min ahli dunya, bagi orang yang akan memasukinya dari orang-orang yang dahulu di dunia. Li'annallaha wasafaha bis-sa'ati, karena Allah telah mendeskripsikan surga itu dengan luas. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya. Fa yunsyillahu, maka Allah akan yunsyillahu, artinya yakhluqu wa yujidu. Allah menciptakan dan mengadakan. Aqwaman, suatu kaum, ay jama'atin, itu sekelompok jamaah. Fayadukuluhum al-jannah, sehingga mereka pun memasuki surga. Bifadlihi wa rahmatihi, ini murni karena karunia dan rahmat Allah. Li'anna al-jannata rahmatuhu yarhamu biha mayyasha, karena surga adalah rahmatnya dan Allah merahmati siapa saja yang Allah kehendaki. Wa amman nar fala yu'adzabu fiha illa man qamat alaihi hujjatuhu wa kadzdzaba rusulah, adapun neraka ialah tidaklah diazab di neraka kecuali orang-orang yang telah tegak hujjah bagi dia namun dia mendustakan kerasulan risalah rasul tersebut. Wa qauluhu wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah, kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang tercakup, yang terdapat di situ cakupannya negeri akhirat dan seterusnya ila akhir. Ya, lamma dzakara rahimallahu ma dzakara min ahwalil yaumi al akhir, maka tatkala beliau menyebutkan ya apa yang telah beliau sebutkan di sini berupa kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan pada hari akhir. Wa ma yajri fihi, dan apa yang terjadi di hari akhir tersebut. Ahala alal kitabati was alal kitabi was sunnati fi ma'rifati tafasili al baqiyati, maka beliau ahala, beliau maksudnya ihalah apa bahasa kitanya, yaitu beliau menyampaikan bahwa kalau kita mau lebih mendalam lagi memahami hal ini ya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah ya mengetahuinya secara rinci, al-baqiyah dari perkara-perkara yang lain lam yadhkurhu, beliau Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan di sini. Li'anna dzalika min ilmil ghaib, karena ini adalah termasuk di antara perkara ilmu ghaib. Alladzi la yu'rafu illa min tariqil wahyi, yang ini tidaklah diketahui kecuali dari metode dapat wahyu. Mengenai takdir, ini permasalahannya terpisah dengan permasalahan ini. Enaknya kita bahas pekan depan ya, lengkap dengan ya permasalahan takdir. Hari ini cukup dulu. Bagi ikhwan yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.